sikapmu semakin berubah saat ku ada di sini. Salahkah bila ku mencoba dekati dirimu yang ku inginkan? Salahkah bila ku mencoba ungkapkan cintaku pada dirimu? Selalu ku inginkan ada yang lain di hatiku. Yang ku ingin.